والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kemarin di pertemuan ketiga kita sudah masuk di fi'il dan pembagiannya. Kita sudah baca matan dan syarah yang sedikit kemarin. Di pertemuan keempat ini kita masuk memulai rincian dari apa yang beliau katakan kemarin di matan. Kata beliau rahimallahu taala, wa bada'tu min dalika bil madi. Saya memulai dari pembahasan fi'il dengan fi'il madi. Pada itu ya. Hah? Oh, sudah itu. Oh, alhamdulillah. Fa'amma ni'ma wa bisa. Adapun ni'ma dan bisa, yaitu ini salah satu dari ya dua kata atau empat kata. Ini dua dari empat yang diperselisihkan. Dua dari empat yang diperselisihkan. Ni'ma dan bi'sa. Fadhahab al-farra wa jama'atun min al-kufiyin. Maka al-farra berpendapat. Demikian pula sekelompok dari kalangan orang Kufah. Ila annahuma isman. Bahwasanya keduanya adalah isim. Jadi mereka berpendapat. Ni'ma dan bi'sa adalah isim. Wastadallu ala dhalika bidukuli harfil jar. Mereka berdalil atas hal tersebut dengan masuknya huruf jar alaihima atas keduanya. Iqauli ba'dihim, dalam ucapan sebagian orang Arab, wa qad bushira bi bintin, dan dia telah diberikan kabar gembira dengan anak perempuan, maksudnya istrinya melahirkan anak perempuan. Dia bilang, wallahi ma hiya bi ni'mal walad. Karena kita ketahui orang Arab ya jahiliyah tidak senang kalau yang lahir adalah anak perempuan. Iya. Jadi ketika mereka diberi kabar gembira dengan anak perempuan, mereka bilang, wallahi demi Allah, ma hiya bi ni'mal waladi. Kahitnya bi ni'ma. Ni'ma kemasukan bi. Antum pahamin? Ni'ma kemasukan apa? Bi. Bi itu apa? Huruf jar. Ini kemasukan huruf jar. Masa kita bilang fi'il? Ya kan? Yang cocok dia adalah apa? Isim. Itu dalil mereka. Perkataan orang Arab. Wa qawli akhar. Dan perkataan orang Arab yang lagi yang lain. Wa kadasara ila mahbubati. Dia telah berjalan kepada yang dia cintai. Kepada orang yang dia cintai. Maksudnya seorang gadis yang dia cintai. Ala himarin. Tapi dia menaiki keledai yang bati usair. Yang lambat jalannya. Yang lambat jalannya. Tapi dia lagi menuju yang dia sukai. Apa dia ucapkan? Nikmat sair ala bi'sal air. Ya, nikmat sair, senikmat-nikmat perjalanan ini. Tapi ala bi'sal air, di atas seburuk-buruknya kendaraan. Karena dia pergi ke orang yang dia cintai, wah ini enak ini. Tapi dia pakai apa? Kendaraan yang lambat jalannya. Makanya dia bilang ala bi'sal air. Syahid kita apa? Bi'sa, kemasukan apa? Ala. Ini masalahnya. Masuk huruf jar. Ini perkataan orang Arab. Dia masukkan huruf jar. Nah, kalau huruf jar masuk, berarti dia adalah apa? Isim. Itu dalil al-farra dan sekelompok dari orang Kufah. Ini harus dipahami baik-baik karena baru datang ke sini, baru dapat di sini. Di Kotur Nada. Ya, belum ada di Mutamimah sebelumnya. Karena di Mutamimah cuma dibilang alal asah. Iya. Wa amma laisa, adapun laisa. Pertanyaan kita, apa yang sohinya? Sebentar. Sebentar yang sohinya. Karena beliau hanya menyebutkan dulu pendapatnya. Paham kan? Wa amma laisa, adapun laisa. Fadhahab al-Farisi fil halabiyat. Maka al-Farisi berpendapat dalam kitab al-Halabiyat. itu Al-Masail Al-Harabiyat, ya, sebuah tulisan yang ditulis oleh Abu Ali Al-Farisi. Ya. Dia bilang ilahana harf nafi. Ah, laisa itu huruf, bukan is, bukan fiil. Kan kita tahu selama ini di kitab dasar, ini kan laisa temannya kana. Kana dan saudari-saudarinya semuanya adalah apa? Fiil. Sekarang laisa. Laisa. Kalau Al-Farisi berpendapat dia huruf nafi. Bimanzilati ma an-nafiyah. Sama kedudukannya dengan ma nafi. Karena memang antum bilang ma zaid biqa'id. Zaid tidak berdiri. Sama dengan laisa zaidun biqa'id. Sama. Makanya dia bilang ini sama. Wa tabi'ahu ala dhalika Abu Bakar ibnu Suqayr, dan diikuti atas hal tersebut oleh Abu Bakar ibnu Suqayr. Yaitu ini Al-Farisi. Iya. Wa amma asa, ini yang terakhir asa. Padahal al-Kufiyun ila anna harfu tarjin. Orang-orang Kufa berpendapat bahwasanya asa ini huruf tarojji, huruf yang bermakna roja, harapan. Bi manzilati la'alla, sama dengan la'alla. Kan la'alla temannya siapa? Inna. La'alla temannya inna. Nah, kalau inna dan saudari-saudarinya itu disepakati semuanya adalah apa? Huruf. Amin. Jadi dia bilang ini asa, kan sama di artinya la'alla. Asa semoga, la'alla semoga. Kan huruf harapan. Itu dia bilang, wa tabi'ahum 'ala dzalika Ibnu Sarraj. Dan yang mengikuti mereka dalam hal itu adalah Ibnu Sarraj. Sekarang apa yang kuat? Belum bilang was sahih. Dan yang benarnya, 'ala annal arba'ata af'alun. Bahasanya empat tadi itu adalah fi'il. Adalah fi'il. Kenapa? Apa dalilnya? Belum sebutkan. Bidalili tisoli ta'i ta'niti sakinati bihinna. Dengan dalil bersambungnya tak tanis sakinah dengan mereka. Kan semuanya bisa bersambung dengan tak tanis sakinah. Nikmat, bi'isat, laisat, asat. Semuanya bisa bersambung dengan tak tanis sakinah. Kaqaulihi alaih salatu wassalam. Lihat habis. Tidak mungkin Nabi mengucapkan sesuatu yang tidak fasih. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa yaumal jum'ati fa biha wa ni'mat. Ya, wa ni'mat. Wa man iktasala fal ghuslu afdal. Yang itu syahid kita wa ni'mat. Ada paham ini? Wa ni'mat. Wal ma'na man tawaddoa yaumal jum'ah fa bi rukhsati akhwada. Ini keluar dari pembahasan nahwu, belum masuk di pembahasan fikih. Karena ini salah ya, karena keluar dari bidangnya. Tapi karena beliau kan ulama fikih, akhirnya maksudnya kadang muncul dalam pembicaraan itu ya sesuatu yang memang bukan sebenarnya yang diinginkan. Kan ini kan fikih makna ini uraiannya. Maknanya man tawaddoa yaumul jum'ah fa bi rukhsati akhwada. Siapa yang berwudu di hari Jumat maka dia telah mengambil keringanan. Maksudnya hanya wudu tidak mandi. Hanya wudu tidak mandi. Wa ni'mati rukhsah al-wudu. Seindah-indah keringanan adalah kalau wudu. Wa taqul, sudah ya? Selesai deh. Maksudnya ini kan para ulama berselisih pendapat. Itu mandi di hari Jumat wajib atau sunnah? Kan begitu? Paham kan? Itu masalahnya. Dan mayoritas berpendapat sunnah. Iya kan? Karena Nabi katakan di sini, man tawaddoa yaumul jum'ah fa biha wa ni'mat. Siapa yang berwudu di hari Jumat, maka itu senikmat-nikmat yang diambil. Tapi wa man iktasala fal ghuslu afdal. Siapa yang mandi, maka mandi lebih utama. Kan dipilih, lebih utama mandi. Tapi kalau dia berwudu, tidak apa-apa. Kalau dia berwudu, tidak apa-apa. Wa taqul lancom, dan kamu katakan, bi'satil mar'atu hammalatul hatab. Lihat, bi'sat. Walaisat hindun muflihatan, laisat. Wa asat hindun antazurona. Lihat, asat. Kemasukan apa? Nah, sekarang bermasalah, permasalahan berikutnya. Terus dalil mereka di atas tadi gimana? Nah, ini yang beliau akan jelaskan berikutnya. Wa amma mastadalla bil kufiyun. Adapun apa yang dipakai berdalil oleh orang-orang Kufah. Kamu awal, maka itu ada ta'wilnya. Ada ta'wilnya. Ala hadil mausuf wasifatih. itu ada mausuf yang disifati dan sifat yang dihilangkan. Wa iqamati ma'mul sifah maqamah, dan ma'mul sifah menduduki kedudukannya. Wa taqdir ma hiya biwaladin makulin fihi nikmal waladu. Jadi ini panjang begitu kalimatnya. Sebenarnya ketika dia diberi kabar gembira bahwa yang lahir anakmu adalah perempuan, kalimat panjangnya dia katakan mahia, mahia terus biwaladin, biwaladin makulin fihi nikmal walad. Ya, makulin fihi nikma al walad. Ini kalimat aslinya, nikmal walad. Ini kalimat aslinya. Dihilangkan sifat dan mausufnya. Maksudnya mana sifatnya? Ini sifatnya, makul. Ini namanya apa? Na'at. Kan na'at irobnya ini. Na'at. Mana mausufnya? Ini biwalad. Ini namanya apa? Mau? Mausuf. Tahu mausuf? Yang disifati. Yang disifati. Jadi ini sifatnya, ini yang disifati. Paham? Dihilangkan ini kalimat. Dua ini. Jadi kalau antum hilangkan ini, hilang sifat, berarti walad kan? Mausufnya. Hilang walad. Dan hilang sifatnya, makul. Sisa apa? Sisa bi kan? Bi bisa enggak dia masuk? Bi. Kan enggak bisa, kan ini huruf jar. Maka sisa masuk pada siapa? Nikmah. Jadi dia bukan masuk pada nikmah, tapi masuk pada mausuf dan sifat yang dihilangkan. Cuman karena hilang, ya mau di apa harus di situ. Andul paham ini. Jadi dia pada dasarnya tidak masuk pada apa? Nikmah. Maksudnya tidak masuk pada fi'il. Paham ini? Dia masuk pada sesuatu yang telah dihilangkan. Nah kalau dikembalikan, ya kembali masuk di situ. Paham ini? Jadi ada di sini yang dihilangkan di sini. Di huruf jar. Nah, mahya biwalad. Langsung. Biwaladin. Makulin. Makulin. Fihi. Bukanlah dia anak yang diucapkan padanya sebaik-baik anak. Paham gak ini? Artinya ini anak yang tidak baik karena perempuan. Jelas ini pembahasannya. Jadi itu bi tidak masuk pada nikmah pada dasarnya. Tapi masuk pada mausuf dan sifat yang dihilangkan. Ya, paham ini? Betul lah? Ya? Jadi ada sesuatu yang hilang. Sehingga mengharuskan huruf jarnya itu masuk di nikmah. Masuk di nikmah. Paham Fadli? Ini saudaraku ini kita paham? Alhamdulillah. Siapa yang belum paham ini dia penghilangannya? Iya, bisa hilang, bisa tidak. Nah, bisa hilang, bisa tidak. Nah, jadi kan beliau bilang gini tadi. Saya ulangi dulu bahasanya. Dia bilang, apa beliau katakan tadi? Jadi beliau bilang, dia bilang tadi apa? Kamu awal. Kita mulai dari situ. Maka ini ditawil contohnya itu. Tidak begitu aslinya. Alahatil mausub walad. Wasifati makulin. Wa iqamati ma'mul sifa maqamah. Sekarang gini. Ini nikmat. Ini nikmat. Apa ini nikmat? Ini ma'mul. Tahu ma'mul? Diamili. Siapa yang mengamilinya? Mana amilnya nikmat? Ini makulin. Ini amilnya. Kan ini jumlah ini. Nikmal walad itu adalah apa? Jumlah. Paham? Ini jumlah. Ini jumlah, ada yang beramal padanya. Siapa amilnya? Amilnya adalah makul. Amilnya adalah apa? Makul. Dipahami ini? Jadi dia bilang, dihilangkan mausuf dan sifat. Kemudian, ma'mul sifat, ini nama, ini kan sifat tadi. Ini ma'mulnya, yang dia amil oleh si sifat. Ma'mul sifat itu nikmat. Menggantikan kedudukannya ini yang dihilangkan. Anda paham ini? maka masuklah huruf jer padanya. Padahal tidak masuk pada dia sebenarnya. Tapi karena dia menggantikan kedudukannya, akhirnya masuk juga. Dipahami ini? Jelas ini? Itu urainya itu. Maqamaha wa takdir. Takdirnya mahya biwaladin makulin fihi ni'mal walad. Sama juga dengan ni'mas sayru ala airin makulin fihi bi'sal air. Sama ceritanya. Ni'mas sayru ala airin makulin fihi. Jadi dihilangkan air. Masuk. Paham? Dan sifatnya siapa? Makul. Kemudian bi'sal air. Itu makmul sifat kan? Menggantikan ke kedudukannya. Akhirnya masuklah huruf jar padanya. Jelas ini? Karena dia menggantikan saja. Jadi bukan masuk pada dia. Tapi masuk pada yang digantikan. Masuk pada yang digantikan. Bisa paham ya? Mudah-mudahan dipahami. Ini supaya antum pahami kenapa kita tidak ambil pendapat ini padahal jelas-jelas ada huruf jarnya. Paham? Memang pada lafaz jelas ada huruf jarnya, tapi tidak masuk pada dia. Masuk pada sesuatu yang telah dihilangkan. Dia di situ hanya sebagai pengganti kedudukan lafaz yang telah hilang. Hanya sebagai pengganti kedudukan lafaz yang dihilangkan. Apa dalil kita kalau huruf jar itu bisa masuk pada sesuatu yang hilang? Dan sesuatu fi'il yang menggantikannya masuk huruf jar padanya. Belum bilang. Wa kama qala al-akhar. Ini sama dengan perkataan penyair yang lain. Dari orang Arab juga. Wallahi ma layli binama sahibuhu. Coba untuk perhatikan itu. Wallahi ma layli binama. Binama. Lihat nama apa? Kan ini disepakati kalau itu fi'il. Ini tidak diperselisihkan. Nama itu adalah fi'il. Tapi bersamaan dengan itu, dia masukkan apa? Huruf jar bi. Apakah antum akan katakan ini nama jadi isim? Karena ada bi-nya. Kan tidak mungkin, karena ini nama disepakati. Antum paham ini? Artinya itu, ini sama dengan yang tadi. Sama dengan yang tadi. Wala mukhalid allayan janibuhu. Ay bilailin makulin fi. Jadi begitu. Wallahi ma layli. Bilailin makulin fihi nama sohibu. Jadi begitu takdirnya itu. Anu paham? Kemudian dihilangkan apa? Mausubnya. Mana? Siapa? Lailin. Dan sifatnya. Mana? Makulin. Kemudian nama menggantikan kedudukannya. Akhirnya binama sohibu. Jelas ini? Jelas ini? Sama dengan ini. Sama ceritanya. Ya, karena kalimat orang Arab ya sama saja satu saja. Jelas kan? Kalau di sini begitu takdirnya, maka sama juga di sana. Artinya, yang disepakati begini, maka yang diperselisihkan juga harusnya yang kuat ini. Paham kan? Jelas ini? Ini bantahannya. Ya, terus yang lainnya? Kalau yang lain kan mudah. Karena dalilnya bukan kalimat Arab, tapi apa? Makna. Kalau itu mudah saja. Kan tidak mengharuskan sama makna, berarti sama kedudukannya. Kalau itu kan gampang bantahannya. Yang bantahan yang sulit ini kalau dia berupa kalimat Arab. Kalau hanya sekedar dibilang sama dengan laisa sama dengan ma. Ya kan? Ya kan? Asa sama dengan apa? La'alla. Ini mudah. Karena enggak semua yang sama maknanya berarti sama. Enggak semua yang sama maknanya berarti sama hukumnya lafaz itu. Ya kan? Tidak semua. Anda paham gak? Tidak semua sama makna berarti sama apanya? Hukum lafadznya. Tidak semua begitu. Makna boleh sama. Tapi bisa saja dia yang ini huruf. Atau yang ini isim. Atau yang ini fi'il. Kan bisa. Mudah kalau yang lain. Yang masalah ini tadi. Yang nikmah sama? Bisa. Nikmah sama? Bisa. Paham kan? Iya. Alhamdulillah. Selesai. Walamma selesai, walamma faraqtu min dzikri alamatil madi. Tatkala saya selesai dari menyebutkan tanda fi'il madi. Wa hukmi dan hukumnya. Wa bayani maktulifa fihi minhu dan menjelaskan apa yang diperselisihkan padanya darinya. Sanaitu bil kalam ala fi'ilil amri. Maka saya mengurut yang kedua dengan berbicara atas fi'il amr. Fadakartu anna alamatahu allati yu'rafu biha murakkabatan min majmu'i syai'ain. Maka saya sebutkan bahwasanya tanda yang dikenal dengannya fil amr adalah dia tersusun dari dua perkara. Wahuma dalatuhu dalalatuhu ala talab. Dan keduanya adalah dia menunjukkan atas talab. Wa qabuluhu biya wa qabuluhu ya al mukhatabah. Dan dia bisa menerima apa? Ya al mukhatabah. Wa dalika nah. Demikian itu contohnya. Kum, ini mudah saja. Kum. Fa innahu dal ala talab al qiyam. Sesungguhnya dia menunjukkan atas permintaan berdiri. Karena kum, dia minta untuk apa? Berdiri. Wa yaqbalu ya al mukhatabah. Dia bisa menerima ya mukhatabah. Takul, antum katakan ida amartal mar'ah. Kalau antum perintahkan seorang perempuan, antum bilang apa? Kumi. Iya kan? Misalnya idrib. Perintah perempuan idribi. Iya kan? Kul, laki-laki. Kalau perempuan kuli. Kan begitu? Jelas ini. Uktub, laki-laki. Kalau perempuan berarti dia bisa menerima apa? Ya muqotobah. Itu ciri fil amr. Wa kadzalika uqut wa qadi idhab idhabi, sama. Qala Allah Ta'ala fakuli washrabi wa qurri aina, semua ini bisa menerima ya muqotobah. Kalau dallatil kalimatu ala talab. Kalau kalimat itu menunjukkan atas talab. Walam takbal ya al muqotobah, dan dia tidak menerima ya al muqotobah. Nah, sah. Seperti sah. Bimana uskut? Bermakna diam. Seperti kita. Itu maksudnya. Kalau ini apa? Soh. Maknanya uskut. Diamlah. Mah bimana ukfub. Sama dengan mah bermakna tahan. Cukup. Berhenti. Iya. Au qabilat ya al-muqotoba. Atau dia bisa menerima ya al-muqotoba. Tapi walam tadul ala tolab. Tidak menunjukkan atas apa? Tolak. Kebalikan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi, tolak tapi tidak bisa menerima ya muqotobah. Kalau yang ini, menerima ya muqotobah tapi tidak menunjukkan atas apa? Tolak. Nah, antiyahin takumin. Kan ada ya mu'anatatil muqotobah itu. Ya? Wata'akulin. Maka lam yakun fi la amrin. Maka tentunya dia bukan fil amr. Karena ciri fil amr itu harus dua. Menunjukkan atas tolak dan bisa menerima ya mu'annatsatil muqotobah. Kalau hanya tolab tidak bisa menerima ya muqotobah, maka bukan. Kalau bisa menerima ya muqotobah tapi tidak menunjukkan atas tolab, maka juga bukan. Maka yang beliau bilang tadi harus tersusun dari, terdiri dari dua itu. Paham kan? Ini pertama. Tsumma bayantu, kemudian saya jelaskan. Anna hukma fi'lil amri bil asli, bahwasanya hukum fil amr pada asalnya al-bina'u ala sukun. Dia mabni di atas sukun. Kadrib wa dhahab, seperti idrib dan idhab. Wa qad yubna ala hatfi akhirih. Kadang dia dimabnikan di atas penghilangan huruf a akhir. Wa dhalika in kana mu'tallan. Demikian itu kalau dia asalnya adalah fil mu'tal akhir. Nah ugdu iksha irmi. Wa qad yubna ala hatfi nun. Kadang dia dimabnikan atas penghilangan nun. Wadhalika idza kana musnadan li alif itnain. Demikian itu kalau dia disandarkan kepada alif itnain. Nahkuma awaw jam'in wa jama'ah. Nahkumu aw ya muqotobatin nahkumi. Paham maksudnya kalau dia af'alul khamsah. Karena pengertian af'alul khamsah adalah apa yang bersambung dengan alif itnain wa jama'ah atau ya mu'annatsatil muqotobah. Maka di sini kata beliau rahimallahu taala, fahadihi thalathatu ahwal. Berikutnya, maka ini tiga keadaan. Lil amr aida, untuk fil amr juga. Sama anna lil madi thalathatu ahwal. Sebagaimana fil madi juga tiga keadaan. Kan fil madi kan mabni atas fathah, atas dhamma, atas sukun. Fil amr juga begitu. Mabni di atas sukun, di atas penghilangan huruf akhir, di atas penghilangan nun. Tiga juga berarti. Jadi sama-sama tiga mabninya. Sama-sama mabni di atas tiga. Walamma kana ba'du kalimatil amri muktalafan fihi. Tatkala sebagian kata fil amr itu diperselisihkan padanya. Hal huwa fi'ilun aw ismun. Apakah dia fi'il atau isim? Nabbahtu alai. Saya ingatkan atasnya. Kama fa'altu mitla dalika fil fi'il madi. Sebagaimana saya lakukan hal itu seperti itu di fi'il madi. Wahuwa telatah. Dan ini yang beliau ingatkan ada tiga. Halumma, had, dan ta'al. Tiga ini. Sekarang beliau rinci. Fa'amma halumma. Adapun halumma. Fattalafa fihil Arab ala lugotai. Maka orang Arab berselisih atas dua bahasa. Idahuma salah satunya. Antal zamatori kotan wahidatan. Dia selalu dalam satu bentuk. Yaitu selalu halumma. Dimanapun kapanpun selalu dibaca apa? Halumma. La yaktali pulabduha. Tidak berbeda-beda lafadznya. Bihasa biman hiya musnad. Man hiya musnadatun ilaih. Yang sesuai dengan kepada siapa yang disandarkan. Kan asalnya fil amr kan. Misalnya kalau satu laki-laki. Misalnya uktub. Dua uktuba. Banyak laki-laki uktubu. Satu perempuan uktubi. Dua perempuan uktuba. Banyak perempuan uktubna. Ini namanya sesuai dengan siapa yang antum sandarkan kepadanya. Iya. Kalau halumma sekarang. Salah satu bahasanya adalah torikotan wahidatan. Tetap. Satu, halumma. Siapapun antum panggil. Misalnya, halumma ya Zaid. Halumma ya Zaidan. Ya kan? Halumma ya Zaidun. Halumma ya Hind. Halumma ya Hindan. Halumma ya Hindat. Jadi selalu halumma. Walaupun antum panggil apa? Banyak orang. Seharusnya kan kalau fil amr biasa, sesuai dengan yang antum sandarkan. Misalnya kalau Zaid, misalnya. Uktub ya Zaid. Uktuba ya Zaidan. Uktubu ya Zaidun. Perempuan. Uktubi ya Hind. Uktuba ya Hindan. Uktubu, uktubna ya Hindat. Kan itu fil amr. Tapi kalau ini satu bentuk saja. Walaupun yang antum panggil berbeda-beda. Antum jelas ini? Pataku lihat contohnya. Halumma ya Zaid. Wahalumma ya Zaidan. Wahalumma ya Zaidun. Wahalumma yahin, wahalumma yahindat, wahalumma yahindat. Ini wahya lugotu ahli Hijaz. Ini bahasanya orang Hijaz. Wabihaja'at tanzil. Dan dengannya lah datang Al-Quran. Qalallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Walqailina li ikhwanihim halumma ilayna. Padahal ikhwanihim. Ikhwanihim banyak atau sedikit? Banyak. Tapi tetap mereka dikatakan dalam Al-Quran apa? Halumma. Ayo'tu ilayna. Yaitu datang kepada kami. Maksudnya makna halumma adalah i'tu. Datang. Iya. Wa qala ta'ala kul halumma syuhada'akum. Lihat, tetap halumma. Ay ahadiru syuhada'akum. Yaitu hadirkan, datangkan. Saksi-saksi kalian. Fahya indahum ismu fi'ilin. Dia menurut mereka di sini karena tetap dia ada satu bentuk. Dia isim fi'il. Bukan fi'il amr. Tapi apa? Isim fi'il. Isim fi'il amr maksudnya. Isim fi'il amr. La fi'il amr. Bukan fi'il amr. Karena dia tetap di atas satu apa? Bentuk saja. Li'annaha wa inkanat dalatan ala tolab. Lakinnaha la takbalu ya al-mukhatabah. Karena dia walaupun menunjukkan atas tolab. Tidak menerima ya apa? Mukhatabah. Ini alasannya. Wathaniya lugu kedua, bahasa kedua. Untuk halumma. Antal haqqu haddoma'ir al-bariza. Dia bisa ikut kepadanya domir bariza. Tadi, halumma, halummu, sama begitu. Seperti uktub, uktuba, uktubu, sama. Domir bariz. Bihata biman hiya musnadatun ilai. Sesuai dengan kepada siapa yang disandarkan kepadanya. Lihat patakul antum katakan. Halumma wa halumma wa halummu wa rahal wa halmumna. Ya halmumna. Bil fakki wa sukunil lam. Dengan dibuka idgamnya dan disukun lamnya. Ya sama dengan kata-kata mudhaf secara umum. Nah, mudhaf secara umum. Ya kan? Antum belajar dulu di tasrif dasar. Kalau antum tasrif mudhaf misalnya, kata apa? Madda atau anggaplah marro. Kan marro. Apa fi'il mudhari'nya? Kan yamurru. Yamurru. Aslinya kan yamruru. Yamruru. Nah. Ya. Ketika fi'il amr. Antum kan ini kalau dibuat dari sini kan mur. Berarti kan gini saja langsung. Iya. Antum kan murro. Nah. Murro. Muri Muro, terus Umrurna. Kan dilepas idgomnya dan disukun apa? Lamnya. Kan dia bersambung dengan dhamir rofa' mutahari. Kan kalau fi'il mudhari bersambung dengan dhamir rofa' mutahari sama dengan fi'il fi'il madi. Dia disukun. Saya kataba, katabu. Kan begitu. Kalau bersambung dengan dhamir rofa' mutahari, katab tu, katab ta, begitu. Sama juga dengan mudhari. Dan amr ikut mudhari. Dan dhamir rofa' mutahari yang masuk pada fi'il madi mudhari dan amr hanya nun nisbah. Makanya dia hanya pada nun nisbah dibuka idgamnya. Dibuka apa? Idgamnya. Kan belo katakan, belo jelaskan sama antum dengan dibuka idgamnya. Dengan dibuka apa? Idgamnya dan disukun lamnya. Dan disukun apa? Lamnya. Wala wahalummi. Telanya tak? Kata tasrif itu untuk laki-laki tadi juga. Wahalummi, lihat. Wahalummi hiya lughatu bani Tamim. Ini bahasanya orang apa? Tamim. Wahya indaha ulai fil amr. Ya, menurut mereka ini karena bisa seperti itu berarti dia adalah apa? Fil amr. Iya kan? Karena bisa bersambung dengan ya muannatsil muqotoba li dalalati halat talab satu. Karena dia menunjukkan talab itu satu wa qabuliha ya al muqotoba. Yang kedua bisa menerima ya apa? Muqotoba. Jelas ini. Wa qad tabayyana bimastashhadtu bihi minal ayatain. Anna halumatu sta'mal qasiratan wa muta'addiyatan. Dan telah jelas apa yang saya kuatkan dengan dua ayat itu, bahasanya haluma itu digunakan kadang qasirah. Qasirah artinya lazim. Qasirah ini bahasa lain dari lazim, tidak butuh pada objek. Ya, seperti ayat yang keberapa yang tidak butuh objek? Ayat yang pertama. Tidak butuh pada objek. Ya. Wa muta'addiyatan dan kadang juga dipakai dalam keadaan dia butuh pada apa? Objek. Seperti ayat yang kedua, kul halum masyhada akum. Ada mudhaf ada maf'ulun bi-nya. Ini beliau hanya menguatkan menjelaskan tambahan dari ayat. Karena apa yang beliau kuatkan dari apa yang di atas ini? Kan beliau cuma bilang pendapat. Dah, enggak ada beliau bilang war roji was sahih. Apa yang kuat kira-kira menurut beliau? Hah? Yang dimatan. Beliau bilang dimatan apa? Ketika beliau bawakan haluma, hat dan ta'al, apa beliau bilang dimatan? Hah? Fi lughati tamim. Paham kan? Terus wahati wa ta'al ala asoh. Maka beliau bilang, haluma menurut bahasa orang tamim, dia adalah apa? Fi'il amar. Paham? Jelas ini? Jelas ini, belum tak bilang yang sahih. Adapun alal asoh itu untuk had dan ta'al. Antum bisa paham ini perkataannya? Kita ulang dari situ. Di matan, ketika belum bilang wa minu halumma, belum cuma bilang apa? Filu goti tamim. Jelas ini? Jelas ini. Terus, wa had wa ta'al fil asoh. Dan hal dan ta'al menurut pendapat yang kuat. Jadi beliau pisahkan itu yang halumma. Karena kenapa beliau tidak bilang itu alal asoh? Karena menurut lugonya siapa? Hijaz. Dan turun Al-Quran dengannya, dia isim fi'il amr. Bukan fi'il amr. Anda paham ini? Jelas ini? Atau masih samar? Maksudnya kalau kita pilih yang kuat, mana yang kuat untuk halumma? Hijaz. Turun dengannya apa? Al-Quran. Karena turun dari dengannya Al-Quran. Maka beliau cuma mengisyaratkan bahwasannya halumma dianggap fil amad menurut bahasanya orang tamim. Bani tamim. Jelas kan? Iya, tapi kalau dipilih yang kuatnya, maka yang kuat bahasanya orang Hijaz. Karena dengannya adalah turun Al-Quran. Dengannya turun Al-Quran. Jelas kan? Ini untuk halumma. Sekarang tinggal dua lagi. Hal dan ta'al. Ini sekaligus dibahas. Hal dan ta'al. Fa'addahuma jama'atun minan nahwiyyin. Sekelompok dari ulama nahwu. Menghitungnya fi asma'il af'al. Memasukkannya dalam isim fi'il. Bukan fi'il. Tapi apa? Isim fi'il. Tahu isim fi'il? Ya isim tapi maknanya apa? Fi'il. Wassawab annahuma fi'la amrin. Wassawab dan yang benarnya bahasa yang keduanya adalah fi'la amrin. Keduanya adalah fi'il amr. Bidalili annahuma dalani ala talab. Satu. Dengan dalil karena keduanya menunjukkan atas apa? Talab. Watal haquhuma ya'al muqataba. Dan ikut kepada keduanya ya muqatab. Takul hati wa ta'alai. Hati wa ta'alai. Ah, kemudian beliau kasih antum faedah tasrif. Ini istilahnya ini cuma faedah tasrif. Itu yang sudah selesai itu pembahasan nahwunya. Bahwasannya had dan ta'al adalah fi'il amr. Itu yang kuatnya. Itu yang benarnya. Paham ya? Itu yang benarnya. Wa'alam. Kemudian beliau kasih antum faedah tasrif. Ketahuilah. Anna akhiru had maksurun abada. Ketahuilah bahwa akhirnya hati dikasro selama-lamanya. Illa idha kana li jama'ati dhukur al-mudhakkarin. Kecuali untuk banyak laki-laki. Fa innahu yudom. Maka dia ridomma. Jadi kalau antum tasrib itu selamanya dikasro kecuali waw baru doma. Jadi hati. Terus. Hati. Hati ya. Datangkan ya-nya. Ini kan dihilangkan ya-nya. Sama dengan ihdi. Sama dengan ihdi. Hati. Hati ya. Hatu. Kalau ada wawunya baru doma. Hati. Hati ya. Hatina. Coba ihdi kan. Coba ihdi. Ihdi. Ihdi ya. Ihdu. Nah. Terus. Ihdi. Ihdi ya. Ihdina. Paham gak ini? Sama ini. Selalu di kasro dia ini. Kecuali waw maka di doma. Paham kan? Jadi hati-hati ya hatu. Hati-hati ya hatina. Sudah? Dipaham ini? Alhamdulillah. Kalau ditanya di mana ya? Kan ada ya hilang. Dan ini sama dengan fi'il mutal. Akhir. Hilang ya. Lihat beliau bilang fatakul. Hati ya Zaid. Hati ya Hind. Hati ya Zaidan. Hati. Atau ya Hindan. Sama kan hatian. Hatia. Wahatina ya Hindat. Banyak perempuan. Kulu dalika bikasri ta. Semua itu dikasro ta'anya. Watakulu hatu ya kaum. Bidommiha. Bidomma. Karena dia bersama dengan apa? Wow. Kala Allah Ta'ala. Kul hatu burhanakum. Jelas kan? Wa anna akhiru ta'al. Dan bahwasannya akhirnya ta'al. Ini perhatikan faedah tasrifnya. Maftuhun fi jami'i ahwalihi min ghairi sitna. Di fathah pada seluruh keadaannya tanpa ada pengecualian. Tidak ada. Jadi kalau antum tasrif. Ta'al. Ta'al. Ta'ala. Terus? Hah? Hah? Kalau dua, kalau dua. Hah? Ta'ala ya. Ta'ala, ta'ala ya. Ta'alau. Tidak di doma kalau kan tadi kan kalau ada waw di doma. Kalau ini tidak. Ta'ala, ta'ala ya. Ta'alau. Ta'alai. Tidak di kasro. Ta'alai. Ta'ala ya. Ta'alaina. Jadi di fathah semua lamnya. Tidak ada yang dikecualikan. Tidak ada yang dikecualikan. Cuma pertanyaannya kalau antum mau tahu. Kenapa kalau waw kok tidak di doma. Tetap ta'alau. Paham kan? Tetap apa? Ta'alau. Karena fathahnya itu untuk menunjukkan alif yang dihilangkan. Kan ta'ala ya. Ta'ala ya. Kan begitu. Ya berfathah. Sebelumnya fathah. Maka diganti menjadi a. Alif. Jadi ta'alau. Kita mudah sukun. Maka dihilangkan apanya? Alifnya. Jadinya ta'alau. Tidak di doma karena. Beda kalau ya sama waw. Kalau ya sama waw. Di doma kalau ada waw. Doma kalau ada waw. Kalau ya sama waw. Huruf lamnya yang hilang. Jelas ya? Iya. Alhamdulillah. Lihat. Lihat contohnya. Beliau akan contohkan. Takul antum katakan. Ta'ala ya Zaid. Ta'ala ya Hin. Ta'ala ya ya Zaidan. Wa ta'alau ya Zaidun. Wa ta'alain ya Hindad. Ya Hindad. Kulu dalika bil fath. Semua itu di fath. Qala Allah Ta'ala. Kul ta'alau. Atlu. Wa qala ta'ala. Fa ta'alaina. Umatikunna. Wa min samma. Dan dari sinilah. Lahanu man qal. mereka menganggap salah orang yang ucapkan ta'ali uqasim kilhumuma ta'ali. Dia baca apa itu? Kasro. Itu mereka anggap apa? Lahan. Tahu lahan? Salah. Menyelisihi kaidah bahasa walaupun ada datang dari ucapan orang Arab. Itu namanya lahan. Sama dengan syad. Syad itu ada dalam bahasa Arab datang, tapi menyelisih kaidah. Paham ya? Bukan berarti tidak ada. Ada, tapi menyelisih apa? Kaidah. Jelas ini ya? Bikasri lam. Yang disalahkan karena mereka kasro apanya? Lamnya. Ini untuk fi'il amr. Selesai dengan fi'il mudhari. Lanjut fi'il madhi. Fi'il mudhari. Selesai dengan fi'il amrnya ya. Madhi amr selesai. Selanjutnya itu fi'il mudhari. Kita lanjutkan. Oh selesai. Jam 11. Kita akhirkan ini hari Senin. Akhirkan. Untuk fi'il mudhari kan paling yang kemarin itu ceritanya yang panjang. Akhirkan. Baik. Ada pertanyaan? Dada? Alhamdulillah. Begitu kita cukupkan, alhamdulillah. Kita selesaikan hari Senin itu, ilmu dori insyaAllah. Setelah itu kita masuk huruf. Selesai pembahasan huruf, ya kembali ke pembahasan kalam. Karena di sini belum selesaikan dulu semua kalimah, itu Ibnu Hisham. Selesaikan semua dulu kalimah, isim, fi'il, huruf. Setelah itu kembali lagi ke masalah kalam. Setelah kalam baru irob. Setelah masalah kalam selesai baru belum langsung masuk pembahasan apa? Irob. InsyaAllah ta'ala. Kita lanjut lagi.